Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir di dalam majlis ini. Kita berharap semoga majlis kita ini merupakan salah satu dari amal soleh yang kita lakukan, dan semoga dicatat sebagai satu amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Ikhwafiddin azakumullah, alangkah indahnya Nusantara ini dengan Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam yang mengacu kepada apa yang telah diperbuat oleh generasi salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti setelahnya dengan baik. Islam yang akan menjadikan Nusantara ini betapa indah, betapa nyaman, betapa sangat kondusif situasi dan keadaannya, manakala Islam itu diajarkan dan diamalkan dengan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah dicontohkan oleh salafunas saleh. Maka Islam di Indonesia akan semakin memiliki nuansa, memberikan warna, nuansa yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Kita meniru generasi awal dari generasi-generasi yang ada ini, karena sesungguhnya generasi awal adalah generasi yang mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. mereka adalah para sahabat. Mereka adalah orang yang memiliki keutamaan demi keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyampaikan yang demikian ini dalam hadisnya yang sahih. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku, pada kurunku, yaitu para sahabat dan orang-orang yang kemudian, serta orang-orang yang kemudian. Inilah generasi terbaik yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, generasi yang mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan mereka adalah orang-orang yang terdahulu, yang awal dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah generasi yang hendaknya ditiru dan dicontoh oleh kita semua. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita berislam, ketika kita menunaikan agama yang mulia ini, kita mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh generasi pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah murabbi, orang yang mendidik generasi awal ini. Dan sebagai murabbi, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan contoh teladan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswah atau contoh teladan yang baik. Kita diperintahkan untuk meniru, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya apa yang diperbuat, apa yang diperintahkan, apa yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah atas bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbicara atas dasar hawa nafsunya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas bimbingan wahyu. Maka Islam yang akan memperindah keadaan Nusantara, keadaan negara kita, adalah Islam yang merujuk kepada apa yang telah dicontoh, diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam yang telah diamalkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi awal, generasi yang memiliki keutamaan demi keutamaan. Kesanalah kita merujuk, kesanalah kita meniru, meneladani. Karena sesungguhnya berbagai macam keteladanan itu bisa kita ambil. Bagaimana kehidupan bermasyarakat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan dapati contoh teladan yang baik di dalam cara hidup bermasyarakat. Bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga, maka kita akan dapati contoh-contoh itu sedemikian jelas dan gamblang telah diperbuat oleh generasi terbaik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan generasi berikutnya yang mengikutinya. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain. Bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang beliau didik telah memberikan keteladanan tersebut. Intinya bahwasannya setiap sisi kehidupan telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah pula diperbuat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Islam yang akan memperindah keadaan republik ini adalah Islam yang merujuk kepada apa yang sudah dilalui oleh generasi salaf kita. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah yang patut untuk kita perhatikan. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian ingin mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri kalian. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini pun memerintahkan kepada kita untuk menaati Allah dan menaati Rasulnya dan juga ulil amri di antara kita. Ini adalah merupakan satu bentuk pedoman bagi kita manakala kita ingin menjadikan negeri kita ini negeri yang damai, negeri yang sentosa, negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, negeri yang mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika umat ini melepaskan diri dari ketidaktaatan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya kehinaan demi kehinaan akan diterima oleh masyarakat tersebut. Manakala masyarakat tidak merujuk kepada agama yang telah dibawa, telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya hal yang demikian ini akan menjadikan masyarakat tersebut mengalami kehinaan. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Abu Dawud, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kalian telah disibukkan dengan jual beli al-inah, jual beli riba, maka dan engkau telah disibukkan dengan peternakan, dengan pertanian, sementara kalian meninggalkan jihad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan atas diri kalian kehinaan. Tidaklah kehinaan tersebut dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga diri kalian kembali kepada agama kalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan sinyal yang kuat betapa masyarakat yang kembali kepada agamanya adalah masyarakat yang akan mendapatkan kemuliaan. Sementara masyarakat yang meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan lalai dari perintah-perintahnya, sibuk dengan urusan dunia, maka yang demikian ini justru akan mendatangkan kehinaan bagi umat tersebut. Oleh karenanya, agar masyarakat tersebut menjadikan masyarakat yang benar-benar aman, indah, nyaman, diberkahi, dirahmati, dan sekian banyak keutamaan, maka hendaknya kembali kepada ajaran agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berislam sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berislam karena mengikuti adat istiadat. Beragama karena mengikuti adat istiadat. Bukan beragama lantaran mengikuti kebanyakan manusia. Beragama bukan karena mengikuti figur tokoh tertentu. Beragama bukan pula karena mengikuti tradisi nenek moyang. Namun, beragama yang benar adalah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang menunaikan satu amal, satu perbuatan, satu aktivitas yang aktivitas atau perbuatan tersebut tidak didasari oleh perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal tersebut tidak dikatakan sebagai amal saleh. Maka amal tersebut tidak akan diterima. Amal tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu aktivitas, satu kegiatan, satu amal yang amal itu tidak didasari oleh perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal tersebut ditolak. Karenanya penting bagi kita untuk mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya, mempelajari Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mempelajari Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, dan sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dari orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran tersebut dengan cara yang baik dan benar. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, alangkah indahnya Nusantara dengan Islam, yaitu Islam yang merujuk kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang merujuk kepada generasi awal dari generasi Islam ini. Karena sesungguhnya nilai-nilai agama ini akan dirasakan sebagai sesuatu yang asing. Sebagaimana awal kali Islam datang, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatubalil lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing sebagaimana awal kali Islam itu datang. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang di dalam keterasingannya tersebut. Asing, merasa aneh, dirasakan sebagai sesuatu yang aneh karena mengamalkan nilai-nilai Islam. Dirasakan sebagai sesuatu yang nyeleneh karena ia berupaya untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dirasakan sebagai sesuatu yang ganjil karena ingin mengembalikan Islam sebagaimana di awal dulu. Ia ingin menghidupkan ajaran-ajaran Islam yang telah dan banyak dari sebahagian orang yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak mengenal, bahkan sudah menjadi sesuatu yang asing dari nilai-nilai Islam tersebut. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menghidupkan nilai-nilai Islam walaupun mungkin dikatakan sebagai orang-orang yang asing, orang-orang yang ganjil, orang-orang yang nyeleneh, yang tidak umum. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang termasuk ghuraba. Ya. Ikhwafiddin azakumullah, kesanalah kita merujuk ketika kita mengamalkan ajaran Islam. Bukan sebagaimana orang-orang yang mengaku ingin membumikan Islam di Nusantara dengan cara Islam dileburkan dengan budaya. Islam yang melebur kepada budaya. Bukan budaya itu yang lahir karena adanya nilai-nilai Islam. Masyarakat Arab jahiliyah dulu, kehidupannya, budayanya luar biasa porak-poranda. Keadaan akhlak mereka luar biasa nista. Ketika Islam datang, adat kebiasaan, budaya yang sudah berlangsung turun-temurun dirubah total oleh ajaran Islam. Sehingga dengan demikian, keadaan moral yang sedemikian rendah pada masa itu sebelum Islam datang, maka tatkala Islam datang, ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran tentang akhlak ditanamkan ke masyarakat Arab, sehingga kemudian masyarakat Arab menjadi masyarakat yang berperadaban. Demikian juga dari sisi akidah, sedemikian rusak keadaan masyarakat. Maka dengan datangnya Islam, keadaan akidah yang demikian hancur tersebut dibangun. Mereka kemudian bisa mendapatkan akidah sahihah. Dan ini menjadikan kemudian mentalitas mereka, kepribadian mereka, keadaan jiwa mereka menjadi benar-benar hidup. Masyarakat Arab jahiliyah dulu yang sedemikian kelam keadaannya, moral mereka, hati mereka, keadaan diri mereka dibangun menjadi manusia yang berperadaban tinggi dengan Islam. Dulu mereka sedemikian menghinakan kaum wanita. Namun setelah Islam datang, wanita dimuliakan. wanita mendapatkan tempat tersendiri. Diatur di dalam agama ini. Dulu mereka sedemikian malu dan merasa nista ketika mendapatkan bayi yang lahir dalam wujud seorang perempuan. Bahkan di antara mereka ada yang berani untuk mengubur hidup-hidup bayi perempuan tersebut. Setelah Islam datang, yang demikian itu tidak ada lagi. Wanita mendapatkan tempat yang semestinya di dalam syariat. Dan demikianlah Islam mengajarkan. Sehingga kemudian keadaan masyarakat di Madinah, dan begitu pula keadaan masyarakat di Jazirah Arab pada umumnya, setelah kedatangan Islam, mereka menjadi manusia-manusia yang unggul. Manusia-manusia yang memiliki akidah sahihah. Manusia-manusia yang memiliki akhlak yang tinggi, yang mulia. Dan belum pernah ada generasi setelah mereka, kecuali generasi yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sanalah kemudian Islam menyebar. Dari pribadi-pribadi yang unggul ini, Islam menyebar hingga ke Asia Tengah. Hingga kemudian ke benua Afrika. Bahkan kemudian ke benua Eropa. Dari pribadi-pribadi yang unggul. Semua itu ketika Islam ditunaikan dengan sebenar-benarnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmah, memberikan keberkahan dengan melalui Islam yang disebarkan di tengah masyarakat. Itulah keadaan masyarakat yang dibentuk dengan Islam. Maka Nusantara ini pun, negeri kita yang tercinta ini pun, akan menjadi negeri yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa mendapatkan yang demikian manakala masyarakatnya benar-benar mengamalkan agama ini. Mengamalkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarakat yang dibentuk oleh agama, bukan agama yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Bukan kemudian agama yang direkonstruksi untuk kemudian disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang liberal, mencoba untuk mengutak-atik agama ini agar sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat. Kita ingat pernyataan dari seorang yang memiliki pemikiran liberal, yaitu Munawir Sadzali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Sepulang dari belajar di luar negeri, maka keadaan berpikir, keadaan cara pandang terhadap agama sudah total berubah. Idenya untuk merekonstruksi ajaran Islam. Rekonstruksi artinya membangun ulang. Membangun ulang Islam. Hanya gara-gara lantaran melihat kebiasaan wanita-wanita di kota Solo yang mereka itu bekerja. Dengan sebab melihat kebiasaan-kebiasaan tersebut, Munawir Sadzali menyatakan bahwasannya hukum waris yang memberikan bagian kepada wanita setengahnya daripada laki-laki, itu merupakan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu perlu direkonstruksi, dibangun kembali, sehingga kemudian menjadi aturan yang adil. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ingin disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Bukannya lingkungan yang dibentuk oleh nilai-nilai Islam, tapi Islam yang hendak dipaksakan untuk sesuai dengan apa yang terjadi di satu daerah. Ini merupakan generasi awal dari pemikiran liberalisme yang telah ditanamkan oleh para orientalis melalui kader-kadernya, yang kader-kadernya itu adalah orang-orang yang diberi beasiswa untuk melakukan studi, belajar ke luar negeri, entah itu di McGill University di Montreal, Kanada, atau di Sorbonne University di Perancis, atau dimanapun di negara-negara kufar. Seakan-akan mereka bangga mendapatkan beasiswa-beasiswa yang demikian ini. Padahal hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tengah dikader untuk menjadi kaki tangan imperialis, kaki tangan orientalis dari putra-putra pribumi, putra-putra Indonesia. Melalui kaki tangan-kaki tangan inilah pemikiran-pemikiran Islam itu dijejalkan dan kemudian dipaksakan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan ajaran agama yang salah, pendidikan agama yang sesat dan menyesatkan, sehingga tidak mendapati kembali ajaran Islam yang murni, yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini generasi awal. Generasi yang sama dengan Nurholis Majid. Yang dari generasi ini banyak lagi, ada Dawam Raharjo, ada Wahab Mahasin dan lain sebagainya. Ini generasi-generasi awal yang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan beasiswa dari yayasan-yayasan yang memang memiliki misi untuk merusak Islam. Baik yayasan Fulbright atau yayasan The Asia Foundation, yang mereka ada cabangnya di Indonesia, yang mengirimkan tenaga-tenaga dosen, para pengajar, untuk studi keislaman, dalam tanda kutip, untuk studi keislaman ke negeri-negeri barat. Sehingga yang dikagumi bukanlah Islam yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi yang mereka kagumi adalah Islam yang telah diselewengkan, Islam yang telah dipoles untuk kemudian menghancurkan kaum muslimin. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah bentuk kewaspadaan yang perlu kita perhatikan benar. Dan dari generasi ke generasi, pengiriman para mahasiswa, para dosen ke negeri-negeri kufar dalam rangka untuk studi Islam dalam tanda kutip terus dilakukan. Beasiswa sedemikian mudah untuk mendapatkannya, karena mereka menyadari bahwasannya untuk merusak negeri ini, untuk merusak Republik Indonesia ini melalui kader-kadernya yang telah mereka bina di negeri-negeri mereka, di negeri-negeri kufar. Sehingga mereka kembali dari studi tersebut tidak memiliki idealisme untuk mengajarkan Islam, mengamalkan Islam sebagaimana Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kalau ada orang yang ingin mengamalkan Islam, mengajarkan Islam dengan semurni-murninya ajaran Islam, mereka katakan, mereka tuduh sebagai gerakan Wahabi. Tag Wahabi. Kalimat Wahabi, kata Wahabi adalah sengaja sesuatu yang diluncurkan ke tengah umat untuk menunjukkan bahwasannya ajaran-ajaran agama yang diamalkan oleh orang-orang Wahabi adalah ajaran-ajaran agama yang keras, yang radikal. Apakah demikian? Maka ikhwah fiddin azakumullah, konspirasi internasional sedemikian bernafsu untuk menghancurkan, memperlemah kondisi kaum muslimin di negara kita ini. Sehingga kemudian mereka berupaya dengan beragam cara menggayat yang diistilahkan oleh mereka adalah tokoh-tokoh dari kalangan kaum muslimin. Tokoh-tokoh dari ormas-ormas Islam. Mereka gayat. Mereka kaderisasi. Satu contoh misalnya, saya pernah ungkapkan di beberapa tempat. Seorang tokoh mantan ketua umum PP Muhammadiyah. Syafi'i Ma'arif. Dulu tahun 87-88 termasuk orang yang paling giat menentang misionaris Kristen, menentang gerakan kristenisasi dengan beberapa rekannya seperti misalnya Amin Rais, Watik Pratiknya, kemudian yang kemudian menjadi rektor UGM Ikhlasul Amal dan banyak lagi yang lainnya, hingga mereka mendirikan sebuah padepokan semacam lembaga kaderisasi untuk para mahasiswa yang disebut oleh mereka sebagai Padepokan Budi Mulia di Jalan Kaliurang, tepatnya di daerah Banteng. Di padepokan ini ada laboratorium dakwah. Yang laboratorium dakwah ini diantaranya menangani masalah kristenisasi di wilayah Kabupaten Cilacap yang sekarang kita kenal dengan istilah Kampung Laut. Itu dulu. Mahasiswa-mahasiswa diberi semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas menangkal kristenisasi. Termasuk diantaranya yang di Kalicode. Karena dulu Kalicode ditangani oleh Romo Mangun. Namun seiring dengan berjalannya masa, seiring dengan berlalunya waktu, kita dapati sekarang pertemanan-pertemanan terus menggerus, membrainwashing, mencuci otaknya. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang terbalik. Hatinya terbalik. Ya. Pentolan kristenisasi ya. Yang kita kenal dengan siapa? Romo Karolus yang di Cilacap. Justru orang ini yang sejak tahun 70-an terus ya. Banyak memurtadkan kaum muslimin. Ya. Dua tahun yang silam justru diberi penghargaan Ma'arif Awards sebagai tokoh yang pantas untuk mendapatkan Ma'arif Awards. Karena pengabdian sosialnya yang demikian tinggi di wilayah kampung laut. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya keadaan umat sudah sedemikian berubah. Hidayah biadillah. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrah yang kita bisa ambil adalah bahwasannya kita memohon perlindungan, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tetap terjaga. Hidayah itu taufik yang telah kita miliki untuk tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah banyak yang sudah dulu sedemikian gencar ingin mengamalkan nilai-nilai Islam yang murni, tapi kemudian karena pertemanan, karena beasiswa, karena studi Islam dalam tanda kutip di negeri-negeri kafir, sehingga kemudian cara pandang mereka, cara berbicara mereka, perilaku mereka sudah berubah total. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Maka ikhwafiddin azakumullah, Islam yang akan memperindah negeri kita adalah Islam yang benar-benar murni. Kita ambil sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nusantara ini alangkah indahnya dengan Islam. Akan menjadi sesuatu yang indah dengan Islam, yaitu Islam yang membawa rahmah bagi segenap alam. Islam yang sedemikian tinggi nilai-nilai ajaran agamanya, yang Islam ini sedemikian kuat senantiasa mengedepankan sikap rahmah, sikap kasih sayang, penuh cinta, sikap yang lemah lembut. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok pribadi yang demikian penuh rahmah, yang demikian sikapnya senantiasa penuh kelemah lembutan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Muslim menyebutkan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai' illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ia melekat pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicerabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan kepada kita betapa kelemah lembutan itu adalah sesuatu yang sangat dan perlu kita miliki. Kelemah lembutan itu yang akan menjadi hiasan akhlak dari yang kita tampakkan. Karena sungguhnya manakala seseorang memiliki kelemah lembutan, maka ia akan nampak menjadi sesuatu yang indah. Dan sebaliknya, manakala kelemah lembutan itu hilang dari diri seseorang, kemudian seseorang ini senantiasa diwarnai dengan berbagai macam sikap kasar, sikap keras, maka yang demikian ini akan menjadi sesuatu yang memperburuk keadaan dirinya. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Maka generasi terdahulu telah memberikan contoh yang sedemikian kuat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan teladan bagaimana kelemah lembutan, sikap ramah itu beliau tunjukkan. Beliau mencium cucu beliau Al-Hasan, putra Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Beliau menciumnya. Ketika beliau mencium cucunya, ada seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu melihat. Kemudian sahabat ini menyatakan, aku memiliki 10 orang anak. Dan tidak satu pun dari ke-10 anak itu yang pernah aku cium. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada sahabat Al-Aqra. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memiliki rahmah, kasih sayang, la yurham, tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan proses pembelajaran, proses pengajaran, pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Maka dari sini kita melihat bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian lembut, yang sedemikian rahmah, penuh kasih sayang kepada anak-anak. Demikian juga dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin memanjangkan solatnya, namun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang anak menangis, maka Nabi meringkas solatnya. Kenapa? Karohiyata an asyqa ala ummi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasa khawatir tangis dari seorang anak ini akan menjadikan seorang ibu merasa susah. Khawatir tangis anaknya ini menjadikan seorang ibu galau. Maka keinginan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk beribadah, berlama-lama, menunaikan salat, beliau urungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu peduli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu penuh rahmah. Sehingga tidak menginginkan pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam seorang ibu kemudian menjadi susah karenanya. Islam yang penuh rahmah. Dan inilah yang diajarkan oleh agama kita yang mulia. Tidak sebagaimana yang dituduhkan dari sebahagian orang-orang yang mengusung program, mengusung ide melalui jaringan Islam Nusantara. dikatakan bahwasannya Islam yang ingin dikembangkan adalah Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang sesuai dengan tradisi, Islam yang toleran. Itu bahasa-bahasa mereka. Jadi kalau ditanya apa itu Islam Nusantara, ya Islam yang santun, Islam yang toleran, Islam yang ramah, Islam yang lemah lembut, tidak kasar, tidak radikal. Maka kita katakan, sebelum mereka mengatakan yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah secara konkret memperbuat yang demikian ini. Bukan sekedar mengatakan, bukan sekedar dalam bentuk pernyataan, bukan, tetapi dalam bentuk amalan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh. Beda dengan para pengusung Islam Nusantara ini. Begitu menjelaskan bahwasannya dalam acara muktamar nanti mengusung tema Islam Nusantara, Islam yang membawa kelemah lembutan, Islam yang tidak radikal, Islam yang lemah lembut. Pernyataan tinggal pernyataan, para pesertanya baku tikai. Para pesertanya kemudian berantem, caci maki, yang sama sekali tidak menunjukkan jiwa dari tema tersebut. Maka ikhwah fiddin azakumullah, bukan Islam yang seperti itu yang kita inginkan. Islam yang kita kehendaki adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu yang kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kelemah lembutan. Maka kelemah lembutan itu menjadi bahagian dari kita. Tidak seperti mereka, orang-orang yang katanya mengusung Islam yang penuh rahmah, kasih sayang. Kasih sayang buat siapa? Mereka justru memicu dan bahkan menanam bibit-bibit permusuhan. Mereka justru menanam bibit-bibit konflik. Mereka tidak menanam kelemah lembutan. Mereka tidak menanam ramah tamah. Mereka tidak menanam kesantunan. Justru mereka menanam ke tingkat grassroots mereka untuk berkonflik dengan siapa? Dengan yang mereka katakan sebagai orang-orang yang beraliran Wahabi. Apakah ini yang diajarkan oleh mereka? Yang katanya Islam yang diajarkan oleh mereka itu adalah Islam yang santun, Islam yang penuh rahmah, Islam yang belas kasihan, Islam yang sedemikian lembut. Tapi kenapa kepada orang-orang yang justru ingin memurnikan agama ini, ingin mengamalkan ajaran agama sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka justru menebar kebencian, menebar permusuhan, menebar pelecehan, menebar penghinaan. Apakah ini yang mereka pertontonkan? Lihat pernyataan-pernyataan mereka. Yang mereka katanya mengajarkan Islam Nusantara ini mengajarkan kelemah lembutan. Tapi apa buktinya? Lemah lembut buat siapa? buat kaum muslimin. Kaum muslimin siapa? Yang jelas mereka ini lemah lembut kepada orang-orang Nasoro. Natalan gerejanya dijaga, kan begitu? Begitu Idul Fitri, masjidnya dibakar, tidak ada yang jaga. Tolikara. Ikhwafiddin a'azakumullah. Antara pernyataan dengan apa yang mereka perbuat bertolak belakang. Ini jaringan Islam Nusantara. Mereka katakan, di antara tokoh mereka menyebutkan, Islam Indonesia bukan Islam Arab. Tidak harus pakai gamis. Tidak harus pakai sorban. Tidak. Islam Indonesia adalah Islam khas Indonesia. Kita bertanya, Islam khas Indonesia itu seperti apa? Kalau gamis itu orang Arab, lantas pakaian yang sesuai Indonesia seperti apa? Seperti yang di tanah Sumatera, tanah Melayu, pakaiannya baju koko. Ya, baju koko, pakai celana, kemudian dibungkus oleh sarung. Ya, pakai kopiah. Kopiah apa? Kopiah hitam, peci, songkok. Yang seperti itu pakaiannya. Atau seperti yang dipakai oleh putra bangsa yang ada di Indonesia Timur, Papua. Pakai apa? Koteka. Karena khas Indonesia. Apakah itu? Apakah itu? Kenapa orang yang pakai gamis diperbincangkan, bahkan pandangan mata mereka demikian penuh kebencian terhadap orang-orang yang memakai jubah, yang orang-orang tersebut memakai gamis karena kecintaannya kepada apa yang sudah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenapa mereka kok membenci? Kenapa mereka melihat dengan sudut pandang yang sedemikian sinis? Tetapi kepada orang-orang yang pakai blue jean, kepada orang-orang yang belum berhijab, para wanita yang berpakaian asal-asalan itu, mereka kok tidak komentari? Tidak kemudian mereka nasihati? Ada apa? Hah? Tanda tanya. Mengapa? Tanda tanya. Bukankah pantalon, celana panjang, bukan pakaian khas Indonesia? Bukankah dasi yang suka dipakai oleh orang-orang yang mengusung ide Islam Nusantara, berdasi itu bukan pakaian khas Indonesia? Kenapa orang yang berdasi tidak dikomentari? Yang justru mereka adalah orang-orang yang telah tergerus cara berpikirnya. Mengapa orang-orang yang pakai celana panjang, pantalon, tidak dikomentari? Padahal orang-orang yang memakai celana ini adalah orang-orang yang cara pandangnya sudah menganggap itu sebagai celana bahagian dari orang Indonesia. Padahal asal-muasalnya bukan merupakan pakaian Indonesia. Kenapa bukan itu yang dikomentari? Ada apa di balik ini semua? Tidak lain karena kebencian mereka terhadap orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk menanamkan di tengah masyarakat kebencian terhadap orang-orang yang pakai jubah. Untuk menanamkan di tengah masyarakat kebencian terhadap orang-orang yang menggunakan sarung. Untuk menanamkan kebencian di tengah masyarakat kepada orang-orang yang ingin berpakaian dengan menunjukkan kepada syiar-syiar keislaman. Itulah yang dikehendaki oleh mereka. Ada sebuah pengalaman menarik. Ketika ada para pemuda diundang oleh pejabat tinggi di sebuah kementerian. Pemuda ini pakai jubah. Pak pejabat tinggi mengatakan, ya kita orang Indonesia ya harus pakaiannya sesuai dengan Indonesia, adat timur. Dengan bahasa yang agak ketus tentunya. Kalau ini saya sudah perlembut. Karena kita kan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk lembut. Jadi sudah dilembutkan. Tapi waktu itu sinis bahasanya, menyerang. Wah, terus berbicara. Sudah berhenti, kemudian ditanggapi. Kalau Bapak mengatakan pakaian itu sebuah budaya, apakah kemudian salah kami yang mengenakan jubah? Taruhlah ini jubah ini budaya orang Arab. Apakah lantas salah di negara republik ini ada orang pakai pakaian dari budaya Arab? Kok Bapak tidak menyalahkan para turis, orang Indonesia, para wanita yang pakaiannya? Maaf. Ya. Sampai bagian bawah lengannya kelihatan. Kok tidak dikomentari? Waktu itu langsung, Bapak sendiri pakai dasi. Bukankah ini bukan budaya orang timur? Setahu saya dasi ini dulu zaman Belanda. Saya khawatir westernisasi pembaratan di negeri kita ini sudah berhasil. Sehingga segala sesuatu yang berbau Islam kemudian dimusuhi. Waktu itu pemudanya tidak mengatakan, ya sebenarnya ingin juga pemuda itu mengatakan, pakaian yang sesuai adat Indonesia itu yang seperti apa sih? Sesuai adat timur itu? Yang pakai kopiah peci hitam, pakai baju koko, pakai sarung seperti Melayu, atau yang seperti diperbuat oleh orang Papua, pakai koteka. Yang mana sih yang budaya Islam itu? Yang budaya Indonesia itu? Sebagai seorang pejabat tinggi dengan latar belakang pimpinan sebuah ormas besar di Indonesia, tentunya harus senang dong melihat ada pemuda yang berpakaian dengan idealisme keagamaan yang tinggi, ingin menunjukkan syiar-syiar keislaman. Nah, ini menunjukkan bahwasannya. Kenapa ketika seseorang menunjukkan syiar-syiar keislaman, pandangan mata kebencian itu tumbuh. Ikhwafiddin azakumullah. Islam Indonesia bukan Islam Arab. Padahal Islam itu dari Jazirah Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Ini upaya-upaya untuk memutus jalur keislaman merujuk kepada negeri Tauhid Saudi Arabia. Ingin memutus relasi keberagamaan merujuk kepada sumber Islam yang di sana para ulama, orang-orang yang memiliki otoritas dalam membicarakan agama di sana masih banyak, ingin memutus itu dan ingin mengalihkan pandangan belajar agama ke barat dengan bahasa mereka supaya tidak sempit pandangannya, supaya luas cara berpikirnya. Itu subhat-subhat yang mereka sampaikan. Dan lebih daripada itu, di antara mereka ada yang mengatakan bukan Islam yang dari Timur Tengah, dari Arab. Lihat tuh, orang Arab perang terus, konflik terus, Syria, Yaman, Irak, perang terus. Pernyataan-pernyataan mereka, sadar atau tidak sadar, telah menanamkan jiwa rasisme ke dalam tubuh orang-orang pengikut-pengikut mereka. Ini seperti Hitler yang menanamkan jiwa rasisme. Padahal mereka mengatakan harus lemah lembut, harus penuh rahma. Rasisme anti Arab. Perbuatan mereka adalah perbuatan anti ras. Dalam hal ini adalah anti Arab. Dan kemudian jauh lagi mereka mengatakan bersorban, berjubah, bergamis, berjenggot, diungkap juga. Seakan menutup mata bahwasannya berjenggot adalah sebuah nilai yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk diamalkan oleh para pemeluk Islam. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ucapan-ucapan mereka yang terkait dengan tema mengusung Islam Nusantara adalah ucapan-ucapan yang penuh kontradiktif antara pernyataan dengan amaliah mereka. Karena target mereka adalah sebenarnya bagaimana umat ini dibuat untuk antipati terhadap orang-orang yang ingin mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Meskipun mereka istilahkan entah dengan Wahabi, entah diistilahkan dengan Islam Ortodoks, entah diistilahkan Islam Timur Tengah, Islam Arab, dan lain sebagainya. Yang jelas, ungkapan-ungkapan mereka menunjukkan kepada ketidaksukaan, kebencian terhadap sebahagian anak bangsa yang ingin mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kepada aparatur pemerintahan ini harus diwaspadai orang-orang seperti ini. Karena lisannya menanamkan permusuhan-permusuhan terhadap elemen-elemen bangsa yang lainnya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, seperti itu. Mereka membahasakan fikiran-fikiran yang ada di dalam benaknya. Maka Nusantara yang indah adalah dengan Islam, yang Islam itu bersatu di atas tauhid dan sunnah. Islam yang bersatu di atas tauhid dan sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini membimbing kita untuk bersatu di atas agama yang lurus. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau mengutarakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam surat Ali Imran ayat 103 tadi, atau Ali Imran ayat 105 yang tadi kita baca, beliau menjelaskan bahwasannya tidak boleh bagi kaum muslimin, yaitu mereka berpecah belah di dalam agama mereka. Bahkan mereka wajib menjadi ummatan wahidatan, umat yang satu ala tauhid, di atas tauhid. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 92. Sesungguhnya inilah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Maka tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mereka berpecah di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam hukum-hukum agamanya, seraya menyatakan halal dan seraya ia menyatakan ini haram dengan tanpa dalil. Maka yang demikian ini tidak boleh. Nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ini menunjukkan bahwasannya kaum muslimin harus bersatu di atas at-tauhid, di atas as-sunnah. Tidak bisa kemudian persatuan itu dibangun atas kesamaan dari tradisi. Tidak bisa dibangun atas dasar kesamaan wilayah. Persatuan yang dibangun, yang dituntunkan syariat, adalah atas dasar tauhid, atas dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak bisa kita katakan ya, harus bisa menyatukan antara Sunni dan Syiah, tidak bisa. Bagaimana mungkin ya, seorang Muslim bisa bersatu dengan kaum Syiah, kaum yang melecehkan, menistakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan tidak itu saja, melecehkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melecehkan malaikat Jibril yang dianggap telah berkhianat karena menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semestinya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Mana mungkin bisa bersatu? Ya. Ya. Orang-orang Syiah dengan semena-mena mencela para sahabat. Ya. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma dikatakan sebagai sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sebagai pezina dan yang lainnya. Maka tidak mungkin persatuan itu bisa diwujudkan. Walaupun orang-orang Syiah itu sama berkeluarga negaraan Indonesia. Walaupun sama-sama orang Indonesia, tapi tidak bisa persatuan itu diwujudkan. Dan dari sisi inilah sebenarnya upaya-upaya pelemahan dari jaringan Islam Nusantara untuk memperlemah yang semestinya kaum muslimin berakidah yang sahihah, bertauhid, menghidupkan sunnah. Kaum muslimin diberi pemahaman untuk menghindari perbuatan bid'ah. Ya. Karena dari sanalah kemudian akan terwujud persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Maka orang-orang dari jaringan Islam Nusantara yang demikian ini tidak boleh sampai terjadi. Maka ditanamkan kebencian terhadap Wahabi. Maka ditanamkan kebencian rasisme anti-Arab dan seterusnya. Dengan kata lain bahwasannya wujud persatuan itu kemudian oleh mereka hendak dihancurkan dan diporak-porandakan. Sehingga kaum muslimin yang belum faham benar tentang agama diberi contoh untuk kemudian mengolok-olok orang yang berjenggot. Sehingga kemudian kaum muslimin yang belum paham benar tentang agamanya ditanamkan kebencian mereka untuk tidak suka kepada gamis, kepada jubah, kepada pakaian-pakaian yang itu menunjukkan syiar-syiar keislaman. Maka ikhwafiddin azakumullah, ini adalah tipu daya untuk melemahkan kaum muslimin yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kaum musliminnya lemah, maka negara ini pun akan menjadi lemah. Dan ketika negara ini lemah, maka orang-orang kufar akan dengan semakin mudah untuk kemudian menguasai negara ini. Wal'iyadzubillah. Nas'alullaha salamah wal'afiyah. Ini adalah program jangka panjang untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Dilemahkan dengan cara menjauhi mereka untuk tidak fanatik dalam tanda kutip kepada agamanya. Maka dari sini kemudian Islam Nusantara membungkus tentang makna toleran. Kan di antara mereka mengatakan bahwasannya Islam Nusantara itu adalah Islam yang toleran. Yang bagaimana yang toleran? yaitu yang sebenarnya ide toleran ini bahasanya yaitu yang plural, menerima pluralisme. Menerima pluralisme. Jadi menganggap bahwasannya yang benar tidak semata-mata agama Islam. Agama yang benar tidak semata-mata Islam. Hormati pula, hargai pula orang yang beragama selain Islam. Karena mereka pun mengajarkan kasih sayang. Mereka pun tidak mengajarkan kejahatan. Maka mereka membuat syubhat bahwasannya Islam yang ingin mereka tebarkan adalah Islam yang toleran. Maka tidak heran. Kemudian sampai ada anggota yang jaga gereja sampai kena bom. Itu upaya-upaya untuk melemahkan. Sehingga ketika mereka, ketika kaum muslimin sudah terpengaruh dengan syubhat-syubhat tersebut, mereka akan melihat kerusakan-kerusakan di tengah umat, pendirian gereja yang semena-mena, tidak ada pengikutnya, tapi gereja didirikan. Kalaupun ada, peraturannya sesuai atau tidak, itu juga perlu dikoreksi, perlu diteliti. Terjadi pemurtadan, maka akan dianggap sebagai bentuk, bentuk toleran. Kan ini yang ingin ditanamkan. Sehingga kalau ada orang murtad, orang-orang yang telah terpengaruh dengan pluralisme akan mengatakan, ya sudah itu kan haknya dia. Itu yang ingin ditanamkan. Sehingga apa? Sehingga akan memperlancar, mempermudah misionaris-misionaris kalangan Kristen untuk kemudian melakukan gerakan pemurtadan terhadap kaum muslimin. Karena apa? Karena kaum muslimin tidak memiliki tameng. Sudah tidak memiliki lagi jiwa, giroh untuk membela agamanya. Untuk mempertahankan Islam yang ada pada dirinya. Kenapa tidak mau mempertahankan? Karena sudah terkena syubhat-syubhat itu tadi. Toleransi yang salah kaprah. Sikap tasamuh bainal adyan yang salah kaprah. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini yang dimaui oleh mereka. Sehingga kondisi yang demikian dalam jarak waktu yang ke depan akan sangat berbahaya. Bagi kaum muslimin, bagi anak cucu kita. Karena mereka terus berupaya agar pemahaman-pemahaman dari jaringan Islam Nusantara itu tertanam di masyarakat. Itulah yang dikehendaki oleh mereka. Sehingga kita melihat bahwasannya gerakan dari jaringan Islam Nusantara ini tidak lebih daripada gerakan liberalisasi. Liberal yang dibungkus dengan baju yang lain. Karena di dalam program-program jaringan Islam Nusantara pun ada program-program untuk gender. Masalah-masalah kewanitaan. Ada. Dengan bahasa mereka memberdayakan kaum wanita. Yang intinya adalah program-program yang selama ini dilakukan oleh Women Libs. Women Libs artinya wanita liberal. Libs singkatan dari liberal. Kebebasan wanita. Itu yang mereka kehendaki. Sehingga dari sisi kaum wanita, dari sisi kaum muslimah, ini pun oleh mereka dilemahkan. Sehingga kaum muslimah tidak lagi memiliki akidah yang sahihah, tidak lagi kemudian berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran agama. Kemudian mereka dengan mudahnya mendedahkan aurat dan lain sebagainya. Ini program-program mereka. Dan tentu saja aktivitas-aktivitas mereka tidak semata-mata kemudian bisa berlangsung. Kita mensinyalir ada kekuatan-kekuatan asing yang mendukung dan mendorong aktivitas ini. Dalam bentuk finansial, kekuatan dana. Dalam bentuk training-training, pelatihan-pelatihan, program-program untuk melemahkan akidah kaum muslimin, untuk melemahkan keadaan kaum muslimin di dalam membawa agama mereka. Mereka programkan sedemikian rupa. Yang sering saya ungkapkan di beberapa tempat, saya membaca sebuah literatur, bagaimana upaya untuk menjadikan kaum muslimin ini memiliki sikap dan terjerat kepada pemahaman pluralisme. Mereka langsung mengambil kader-kader dari pesantren-pesantren. Anak-anak muda yang masih di pesantren ini, oleh mereka diambil untuk masuk di dalam program program menanamkan pluralisme ini. Bagaimana bentuknya? Orang yang nyantri di pesantren ini itu ditempatkan di sebuah rumah, untuk hidup di sebuah rumah yang rumah tersebut dihuni oleh keluarga Nasrani. Setengah bulan, satu minggu, atau dalam waktu-waktu tertentu, periodik. Ketika keluarga ini ke gereja, nah, si santri ini pun ikut ke gereja. Itu program mereka untuk menanamkan pluralisme ini sudah sedemikian jauh. Langsung ngambil kader dari pesantren. Maka walaupun santri ini tidak ikut peribadahannya, tapi hadir di dalam gereja tersebut untuk bisa melihat, untuk bisa bagaimana orang Kristen seperti itu. Sampai sejauh itu program mereka. Nah, si santri ini terus menuliskan pengalamannya hidup di tengah keluarga Kristen. Subhanallah. Anak kita main dengan anak yang nakal saja langsung kita tahzir, ya enggak? Oh, bahasanya jangan tahzir lah, menakutkan. Kita peringatkan, ya toh? Menakutkan enggak? Sama toh artinya toh? Anak kita bermain dengan misalnya anak tetangga yang anak tetangga ini kalamnya atau lisannya tidak bagus, kita langsung beri peringatan kepada anak kita. Nak, kamu jangan main sama si fulan ya. Enggak bagus lisannya. Ya. Kan begitu. Lah ini malah disuruh hidup bersama orang yang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di mana ini akal sehatnya? Luar biasa. Dan program ini tentu saja tidak, targetnya tidak setahun dua tahun, panjang targetnya. Yang nanti buahnya akan dirasakan setelah 10-15 tahun ke depan. Sebagaimana mereka telah memetik buahnya terhadap tokoh yang tadi saya ceritakan, yang memberi penghargaan kepada Romo Carolus dengan Ma'arif Awards. Kan setelah sekian puluh tahun baru nampak hasilnya. Itu yang mereka lakukan. Maka ikhwafiddin azakumullah, waspadalah bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang ingin membumikan program-program orang-orang kafir untuk memperlemah kaum muslimin. Dan kita harus benar-benar waspada, seraya terus berupaya memperbaiki cara berislam kita, dalam pengertian bekali diri kita dengan ilmu sehingga berislam kita benar-benar, mengamalkan nilai-nilai Islam benar-benar atas dasar ala basirah, atas dasar ilmu. Tidak karena ikut-ikutan, tidak karena ikut tradisi, tidak karena mengikuti kebanyakan orang, tapi benar-benar di atas al-ilm, ilmu. Ilmu yang telah kita pelajari. Maka Nusantara ini akan menjadi indah dengan Islam. Islam yang menjaga darah, kehormatan, dan harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahri hadza fi baladikum hadza ila yaumi talqauna rabbakum. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah sesuatu yang telah haram, yang diharamkan. Sebagaimana diharamkan pada hari ini, bulan ini, di negeri ini, di negeri kalian ini, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Ini adalah satu bentuk jaminan agama bahwasanya seorang muslim hendaknya benar-benar menjaga agar tidak menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Jangan sebagaimana orang-orang khawarij yang menghalalkan darah sesama kaum muslimin, yang kemudian mereka melakukan bentuk-bentuk aksi-aksi yang menumpahkan darah kaum muslimin, entah dengan aksi terorisme, entah dengan aksi radikalisme. Maka Islam di Nusantara ini akan menjadi indah dengan Islam yang tidak menimbulkan teror, Islam yang tidak radikal, Islam yang tidak menimbulkan rasa takut. Islam yang benar-benar telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwafiddin azakumullah, Islam yang sementara ini dituduhkan bahwasannya orang-orang Wahabi itu adalah orang-orang yang keras, radikal, bahkan melakukan teror. Kita katakan, sudah pernah belajar atau belum? Ya. sudah pernah mempelajari ya, apa itu Wahabi atau belum? Ya. Jangan sembarangan menuduh. Ya. Ya. Terorisme, ya. Pengeboman, ya. Memangnya hanya dilakukan oleh orang Islam. Kalau dilakukan oleh orang Islam, itu pun karena mereka memiliki akidah, manhaj yang menyeleweng. Ya. Kita lihat peristiwa pengeboman Alam Sutra yang baru-baru terjadi. Siapa yang melakukan? Ya. Orang Katolik keturunan Cina. Walaupun di media tidak dikatakan teroris, cuma dikatakan bomber. Ya itu media. Ya. Ya. Tapi kita katakan bahwasanya gerakan-gerakan yang kemudian ya, melakukan terorisme, ya, bahkan mereka mengusung dengan atas nama jihad, kita katakan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang demikian itu adalah sesuatu yang keliru. Sesuatu yang salah. Ya. Ya. Oh, iya. Maka ya. Islam mengajarkan ya, bahwasannya kekerasan, terorisme, radikalisme ya, adalah sebuah bentuk aktivitas yang menyelisihi pemahaman Islam yang benar. Sehingga kita katakan bahwasannya bagaimana mungkin kita akan membenarkan seseorang melakukan pengeboman, tindak terorisme. Sementara di dalam ajaran kita, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk bertindak, beramal, ya, melakukan sesuatu yang ringan. Ya, sesuatu yang akan mengganggu jalan. Ya, ya, sesuatu yang akan mengganggu jalan saja. Dalam ajaran kita hendaknya untuk disingkirkan. Jangan sampai kemudian perbuatan kita mengganggu jalanan yang dilalui oleh orang banyak. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, bahwasannya bahwasannya ya, seorang muslim ya, diperintahkan untuk ya, memperhatikan keadaan lingkungan ya, memperhatikan tentang sesuatu ya, yang bisa mengganggu jalanan ya, karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu jalan. Itu menunjukkan bahwasannya Islam sedemikian ramah lingkungan. Islam sedemikian ramah lingkungan. Ya. Ya. Meletakkan sesuatu yang akan mengganggu jalan. Itu oleh Islam sudah dilarang. Ya. Apalagi meletakkan ya, sesuatu yang bisa mengganggu seperti meletakkan bom. Ya, jangankan bom, petasan saja tidak boleh. Sehingga bikin kaget orang. Meletakkan paku di tengah jalan, itu pun tidak boleh karena akan bisa mengganggu ya, orang yang lalu lalang dengan kendaraan. Memarkir motor yang kira-kira parkiran itu bisa mengganggu lalu lalang orang, itu pun dilarang. Sudah. Maka ikhwah fiddin azakumullah, bagaimana mungkin kemudian Islam melegalkan terorisme. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang tersaji pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.